gelisah. Kalau hujan turun, bikin basah. Ngalahin cuaca yang tadinya cerah. Gak cuma plafon yang basah. Sampai tembok samping mulai bikin resah. Tetesan air yang awalnya bisa ditampung ember kecil lama-lama luber jadi susah. Sementara di luar hujan makin deras, di rumah hati makin gundah. Air turun terus-menerus bikin plafon gak cuma rembes, malah langsung netes, tes, tes, tes. Daripada serumah protes, segera saset pakai tukang cat Pak Asep. Dia pakai Nippon Elastex dengan teknologi Hydroflex. Catnya encer, jadi lebih elastis, gampang meresap ke pori-pori tembok. Perlindungan jadi maksimal. Plafon netes, tembok samping rembes, langsung beres. Rembes, netes, pasti beres. Pakai Nippon Elastex.